Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Caraka di Kalitidu Bojonegoro dengan judul Petuan Dedemit ing Gunung Lawu. Waktu iku aku lagi liburan ana ing Gunung Lawu. Aku karo koncoku kabeh wolu mrono. Amarga waktu iku sekolah lagi libur. Aku lagi wis kelas 3 nunggu ijazah metu. Aku budal teko mah jam 09.00 isuk tekan Cemoro Sewu kaki Gunung Lawu jam 1 awan. Setengah 2 aku berangkat munggah Gunung Lawu. Asline jam yah mono kawan oleh munggah. Bener, lagek entuk telung prapat perjalanan, aku wis kesel banget ora kuat apa-apa. Jam wis nunjukake jam 6 sore wayahe maghrib. Hawane adem banget. Wong awan wae adem, apa meneh jam yah mono. Ademe nusuk nganti nang balung. Aku lan kanca-kancaku ngedhekake tenda nang cedake Sendang Derajat. Nang cedake Sendang Derajat mau ana warung. Aku rada seneng perkara ana warung dadi gak perlu masak. Lan nek njukuk banyu ya cedak. Jam 7 bengi hawane kaya nusuk tulang. Koncoku mulai obong-obong ben gak kenek hipotermia. Aku lan Dani sih marung nok warung mau. Aku takon-takon karo sing duwe warung. Jarine, "Hati-hati, Nger. Yen bengi aja ngluyur dhewean lho. Perkara akeh wong ilang ana ing gunung kono. Apa meneh sing nganggo klambi ijo? Jarine digawa jalak ijo lho." Mbah jalak ijo kuwi opo aku ya ora weruh. Jam 09.00 bengi aku lan Dani balik neng tenda. Perkara warunge mau wis ape tutup. Kanggo ngemat tenaga, aku lan Dani banjur turu nang tenda. Perkara gak betah hawa ademe sing nusuk tulang. Kira-kira jam 12 bengi aku nglilir, perkara aku kademen banget. Geni sing diobong bocah-bocah mau mati perkara kentekan kayu. Awakku kademen banget. Banjur aku nggugah Dani sing isih turu. "Dan, ayo golek kayu. Ku ngobong-obong. Awakku adem banget, Dan." Dani banjur tangi lan ngancani aku golek kayu. Aku golek kayu karo Dani rada adoh karo tendo. Aku wis gak mikir apa-apa gara-gara wedi nek mati kademen. Banjur Dani weruh kayu sing gedhi sak pupu. Kayu iku mau dipondong karo Dani. Lah dalah, aku kaget setengah mati. Kayu sing dipondong Dani iku malih dadi ula gedhe banget. Melayu ning tendo ninggal Dani. Dani yo melu melayu karo mondong kayu iku. Banjur Dani tak takoni, "Dan, sing mbok pondong dek mau ulo to?" Takonku mangkono. Jawabe Dani, "Ora, wong kayu kok. Iki kayune tak gawa ape tak obong." Atiku deg-degan banget wektu iku. Kayune langsung dinggo obong-obong lan masak mie. Bengi iku pas persediaan banyu wis entek, aku arep masak mie. Terpaksa aku njukuk banyu ana ing sumur Sendang Derajat. Sumur mau termasuk sumur aneh. Wong nang dhuwur gunung ki jarang banget sumur kang agung banyune. Aku nyemplungke bak nganggo tali sing wis ana ing kono. Sadurunge bak tak cemplungke, sumur mau tak sentri dhisik menawa enek apa-apa ning kono. Serem banget sumur iku. Pancen sumur tuwek yo mesti serem delokane. Oyote akeh lan lumute uga akeh. Bareng bak tak cemplung kemak jelegur. Dadak manono suara wong jerit ono ing jero mangkono. Sumur mau tak sentri meneh, yo ora ono apa-apa. Bae mau tak cemplungke meneh, dadak lo rasane ono sing ganduli kok ngisor. Tak batek ora kenek, aku sumpyoh. Wis gak kepikiran nyeluk bocah-bocah, tak sentri sumur mau. Tibake, bak mau kecantol oyot ning jero sumur mau. Aku kudu ngguyu padahal aku wedi banget. Wis mek banyu aku langsung cepet-cepet ning tendolan masak mie. Mie wis tak pangan lan weteng wis krasa wareg. Bocah-bocah wis gak ono sing lilir. Kari aku dhewe sing gong turu gara-gara gak betah ademi. Kanggo ngilangke rasa adem mau aku nyumet rokok lan gawe kopi. Banyu sing tak jukuk mau kok sendang cepet banget enteke. Terpaksa aku tak manek-manekke njupuk banyu meneh ing sendang mau kanggo nggodhog wedang. Barang bak tak cemplungke ono suara wong jerit meneh. Sumur mau tak sentri nganti aku nganguk menjeru. Astagfirullahaladzim. Ning jero mau ana sirah menungso kang kambang karo plorak-plorok. Aku wis gak sanggup mlayu. Aku mung iso lungguh ndodhok sambi ndonga karo sing maha kuwasa. Banjur tak delok meneh ing jero mau wis gak ana. Aku gak sida njukuk banyu langsung balik ning tenda banjur turu. Bocah-bocah mau ya durung ana sing tangi. Wektu iku wis jam setengah siji bengi. Aku keturon sediluk nganti jam loro perkara krungu Luciana tangi. Aku yo melu tangi perkara gak betah ademi. Aku lan Luciana lungguh-lungguh ing ngarep tenda karo rokok-rokokan. Aku gak cerita karo Luciana mau perkara yo wedi nek cerita. Pas aku omong-omong, aku lan Luciana krungu suara kemerincing ko arah ngisor. Suara iku nyolot cedhak uluku mengkorok kabeh. Luciana takon, "Kuwi suara apa kok kaya suara jaran?" "Wis, aja diloroi engko mundak ciloko," jawabku mengkono. Aku lan Luciana mau kaget setengah mati perkara ana jaran mlaku kabeh telu. Lan anehi meneh sing siji ndase wujud manungsa nggok ngarep dhewe. Lan jaran loro sing guri mau nggawa buntelan putih diseret tali. Koyoke buntelan putih mau iku mayit wong utawa pocongan. aku wis gak muni apa-apa perkara sompok enggak iso obah. Sing Lusiana malah ngucap japa mantra sing gak jelas. Jarine iku mariksaning bae. Mbah, parake dedemit mau ape nang endi aku yo gak ro. Aku banjur turu nganti tekan esuk. Esuke aku langsung munggah puncak. Sakwise munggah puncak aku ngajak mulih perkara wedi nek kebengen meneh. Jam 7 esuk aku kan kanca-kanca mudun gunung. Aku ora nyritake kedadian iku marang bocah-bocah. Perjalanan mudun iku mau krasane suwi banget, koyoke ana sing gak wajar. Perkara budal jam 7 esuk teko ngisor jam 4:30 sore. Kanca-kancaku yo ngrasa aneh. Rasane koyok diubeng-ubengno dalane. Gak tuk-tuk nggon. Bareng tuk cemoro sewu, aku lagi cerita karo bocah-bocah. Apa sing tak alami bengiku? Bocah-bocah ono sing percolan, ono sing gak percaya. Apa sih? Mule mau koncoku jenenge Lusiana karo Eko tiba ono ing dalan. Selamete tok gak popo. Nduwe sepedhae sing blengkuk setire. Aku lan koncoku tok omah kali tidu Bojonegoro jam 9:30 wengi. Cukup iki cerita apesku pas nong Gunung Lawu. Soko aku carakan ing kali tidu masih bersama tim Jimat. Information.